susah, apalagi masalah. Fuck you politik, bullshit manajemen, kick out politik, get this full of shit. Fuck you mafia, fuck you picking anjing, you are motherfucker, this is full of shit. Jangan lu coba-coba untuk jadi benar, lu merusak sepak bola dasar gak tahu malu. Ketindang keparat, hilangkan sportivitas, jika uang berkata jurang.